بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم ما بعد فإن أتقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَقُلَّ جِدَارَةُ الْبَلَالَةِ وَقُلَّ جِدَارَةِ الْسِنَّارِ يُحِينَ عَذَبُ اللَّهِ تَعْبَيْنَ عَذَبَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga malam ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita nikmat iman dan Islam. Beliau kita ruangkan sejenak untuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah seorang melakukan yang lain, di antaranya amalan-amalan yang mulia adalah talab ilmu untuk ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala atau nasihat-nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Fidin Allah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Majid Fikih Sunnah wal Kitab bila Hadis. Kita akan masuk kepada bab Al-Iktikaf, yaitu Iktikaf. Rafi'in Azamullah, ketika seorang memasuki bulan Ramadan, kemudian sampailah dia di akhir dari bulan Ramadan, yaitu 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka seorang itu melewati harinya, kemudian malamnya dengan beritikaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mencari Lailatul Qadar dengan misi malamnya dengan berbagai kebaikan-kebaikan dan ibadah yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antaranya itikaf ini adalah yastahabu al-itikaf fi Ramadan. Disunahkan seorang ini untuk beritikaf di bulan Ramadan. Sebelum kita masuki 10 hari terakhir, maka hendaknya kita mengilmui dari tata cara itikaf dan yang berkaitan dengan itikaf. Makna al-itikaf, al-itikafu wal-iqamatu ala syai, yaitu menetap pada sesuatu. Wa qila liman lazama al-masjid wa aqama fi li'ibadah mu'tasifun aw aqimun. Dan dikatakan, disebut sebagai orang-orang yang dia terus-menerus di dalam masjid, kemudian di sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang dinamakan orang-orang yang i'tikaf atau yang disebut dengan mu'tasifun atau anasifun. Nah, kemudian dijelaskan di dalam kitab Al-Wajid, wal itikafu fi asril akhir min Ramadan sunnatun mustahabatun. Itikaf di 10 akhir bulan Ramadan itu adalah sunnah yang ditegakkan. Al-zinatan lil khair wa talaban lil lailati qadri. Dia melewati malam-malamnya itu dengan kebaikan dan mencari daripada bulan dalam bulan Ramadan itu Lailatul Qadr. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwasanya nanti di akhir bulan Ramadan sebagaimana disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang ini adalah mencari Lailatul Qadar. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar, yaitu Al-Qur'an. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dan apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alf shahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Di sana turun para malaikat dan ruh Jibril di dalamnya dengan izin roh mereka untuk mengatur setiap urusan. Pada malam itu ada kesejahteraan hatta matla'il fajr sampai datangnya al-fajr. Ini mufidin al-Zulullah. Kemudian kita disunahkan untuk membaca beberapa doa di antaranya yang masyhur itu adalah doa dari Aisyah radhiyallahu anha yang bunyinya Allahumma innaka afu tuhibbu afwa fa'fu anni. Ini untuk selalu dibaca di tiap 10 akhir daripada bulan Ramadan. Mulai dari sekarang pun diperbolehkan. Gimana doanya? Allahumma innaka afu tuhibbu afwa fa'fu anni. Sungguhnya Engkau ya Allah adalah Maha Maaf dan menyukai daripada permohonan maaf, maka maafkanlah atau ampunilah. Kemudian diteruskan bahwasanya ciri-ciri Lailatul Qadar di malam turunnya Lailatul Qadar itu ada ciri-cirinya. Ini dijelaskan dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Lailatul Qadri Lailatun Samhatun Taliqatun La Harratun Wa La Baradatun. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang samhah, malam yang tenang. Taliqah, malam yang segar. La Harrah, tidak ia untuk panas. Wa La Baridah, juga tidak dingin. Tusbihul Shamsu Sabihataha da'ifatan hamra. Kemudian pada pagi harinya matahari bersinar, teriknya tidak terlalu panas juga tidak terlalu lemah. Di antara itu dan dia berwarna merah-merah. Ini ciri pertama. Jadi kalau di 10 terakhir daripada Lailatul Qadar yang disebutkan akan turunnya Lailatul Qadar imma itu di hari yang ganjil maupun di hari yang genapnya atau di hari ke-27, karena Muhajir mengatakan bahwasannya ini sampai terbagi menjadi 40 pendapat, tapi semuanya mayoritas mengikutkan bahwasannya Lailatul Qadar itu adalah fi asri akhiri Ramadan, di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian sebagian mengatakan di malam-malam yang ganjil. Sebagian yang lagi mengatakan di malam 27 tetap bisa berubah. Akan lebih bagi kita kaum muslimin, hendaknya mulai 10 dari terakhir bulan Ramadan sudah siap-siap untuk menyambut Lailatul Qadar. Yang disebut dan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik loh baik. Jadi kalau seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, ini lebih baik dari 1000 bulan. Kalau antum melakukan sholat man qama Lailatul Qadri iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para siapa yang sholat Lailatul Qadr di malam Lailatul Qadr, maksudnya adalah sholat tarawih, maka apa? Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian sholatnya dihitung berapa? Melebihi 1000 bulan. Maka yuhidina azamullah, di dalam malam Lailatul Qadr ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua untuk mencari malam tersebut. Ini membuktikan bantahan kepada saudara-saudara kaum muslimin yang mereka tidak mempercayai adanya Lailatul Qadr. Mereka mengatakan bahwasanya Lailatul Qadr itu yang di zamannya turunnya Al-Qur'an saja. Akan tapi Lailatul Qadr ini adalah sepanjang tahun dan sepanjang masih adanya bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW memerintahkan sebagaimana hadis Aisyah, qala kana Rasulullah SAW alaihi wasallam yujawiru fi syahri awwahiri min Ramadan, dan beliau mengatakan taharru Lailatul Qadri fi asri awwahiri min Ramadan. Jadi Lailatul Qadr di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dan dijelaskan dari Aisyah juga bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, taharru Lailatul Qadri fi witri min al-ashri awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadr di malam-malam ganjil dari 10 malam akhir bulan Ramadan. Dan dianjurkan bagi orang untuk melakukan ibadah-ibadah. Di antara yang disebutkan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat lail di malam Lailatul Qadr dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan karena imannya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Adapun i'tikaf, ini tidak sah melainkan dilakukan di masjid. Kemudian kriteria masjid itu adalah yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Adapun yang paling afdol adalah di masjid, masjid jami. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau beritikaf di Masjid Nabawi. Wala takunu al-itikafu illa fi masjid, dan tidak disebut itikaf melainkan di dalam masjid. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashshiruhunna wa antum aqifun fil masajid. Janganlah kamu campuri mereka dari istri-istrimu sedangkan kamu beritikaf di dalam masjid. Ini membuktikan bagaimana Rasulullah SAW di malam 10 terakhir mengencangkan ikat pinggangnya, juga menahan untuk menggauli istri-istri mereka untuk mendapatkan karunia yang besar dari Lailatul Qadar. Walianahu mu'tadifu Rasulullah SAW, dan waktunya seperti ini yang dijalankan oleh Rasulullah SAW di dalam beritikaf. Wajizdahabu lil mu'tadifi ayat qadar nansahu bi ta'atillah ka salat wa qira'atil Qur'an wa tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir wal istighfar was salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam was du'a wa mudzakaratil 'ilmi wa nahwi dzalik. Kemudian ditekankan di dalam beritikaf itu adalah amalan-amalan untuk menyibukkan dirinya dengan ketaatan seperti salat, membaca Al-Qur'an, berzikir dengan ucapan subhanallah, ucapan tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, istighfar dengan doa-doa tadi, Allahumma innaka afuwwu tuhibbu afwa rabbani, adha astaghfirullah awil. Kemudian wasallallahu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang rajih adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau dilengkapkan adalah sebagaimana yang dibaca dalam tahiyat akhir, itu selawatnya lengkap dan itu sudah mencukupi. Atau berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW maupun yang umum, doa-doa yang memakai bahasa-bahasa kita juga diperbolehkan. Atau mempelajari ilmu, membahas ilmu dan selain daripada itu. Wa yukrahu lahu ayyadzwala nafsahu bima la ya'min min qawlin aw 'amalin. Dan dimakruhkan atasnya atau padanya menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dari perkataan maupun perbuatan. Kama yukrahu lahu al-imsaku 'anil kalami dhannan minhu anna dhalika mimma yufarriqu illa Allah 'azza wa jalla. Sebagaimana yang menganggap bahwasannya makruh kalau seseorang itu berbicara, dia menyangka bahwasannya itu adalah sesuatu yang kalau dia diam itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 hari di dalam setia ini juga makruh, ibadah kok makruh. Berarti apa? Tinggalkan. Yang bagus apa? Membaca doa, berzikir, kemudian baca Al-Qur'an, membahas ilmu. Kalau perlu 10 hari terakhir itu satu kitab diselesaikan, membahas ilmu. Bayangkan keutamaan ketika seorang duduk di majlis ilmu. Man salaka tariqan yanzamisu fi ilman sallallahu alaihi tariqan al jannah, dimudahkan dalam jannah. Nazalat alaiha sakinah wa zakrullah miman indah ahabbatumul malaikah man yurdillahi bukhairan yufakihu fid din. Banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Kalau itu di malam Lailatul Qadar nilainya berapa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Intinya dimakruhkan seseorang untuk menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Atau sebaliknya, dia diam saja selama 10 hari. Ini juga dimakruhkan. وَيُبَاهُ لَهُ قُرُجُ مِنَ الْمُحْتَقِرِ لِحَاجَةِ لَجِ لَبُدَ مِنْهَا كَمَا يُبَاهُ لَهُ تَرْجِلُ سَحْرِ. Dibolehkan kepadanya untuk keluar dari tempat itikafnya dengan hajat, dengan adanya hajat, yaitu diantaranya adalah sebagaimana seseorang menyisir rambutnya, wahalku rasihi, atau mencukur kepalanya atau rambutnya, wataklimu adfari, memotong kukunya, watantifu badannya, atau dia membersihkan badannya mandi. Dan jelaskan wa yaqulu al-istikafu bil khuruji li ghairi hajjah wa bil wasi. Dan batal seseorang ketika itikaf kemudian keluar tidak ada hajjah, tidak ada kepentingan. Jadi itikafnya misalnya di Masjid Jami alun-alun. Nah, kalau malam itu jalan-jalan malam nyari bakso, nyari apa, tidak ada hajjah. Padahal perutnya juga masih kenyang. Jadi ini bukan itikaf tapi jalan-jalan. Makanya apa? Batal. Atau dia apa? Keluar untuk menggauli istrinya, batal. Makanya siap-siap mengencangkan perutnya untuk menahan dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya juga menggauli istri. Nah, insyaallah besok kita bahas dari larangan waktu-waktu yang digunakan berpuasa. Sebelum buka bersama insyaallah paling setengah jam selesai, dan yang tertinggal dari kitab Al-Wajib ini hanya nanti apa shaumut tatawu, puasa puasa sunnah, nanti tambahkan akan bahas dari kitab seorang puluh orang insyaallah, jadi kita shaumut tatawu insyaallah.